Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya Masjid Amanah yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbarakah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan setelah kita menunaikan ibadah salat isya secara berjamaah. Kita diberi kemudahan tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul dalam majlis min majalisil ilm, yang mana perkumpulan yang semacam ini, majlis ilmu, adalah salah satu upaya mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara langkah dalam mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah dengan mempelajari, mengkaji, membahas untuk kemudian diamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama hadis-hadis beliau yang membahas tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita sampai pada hadis yang ke-31. Al-Hadithul Hadi wa Thalathun. An Abdullah ibn Umar, dari sahabat Abdullah ibn Umar, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, bahwasanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an pernah bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ayarkudu ahaduna wa huwa junubun? Wahai Rasulullah, bolehkah salah seorang di antara kita tidur dalam keadaan junub? Ini pertanyaan dari sahabat Umar kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah diperbolehkan seseorang tidur dalam keadaan masih junub? Dia tidak mandi terlebih dahulu, tapi langsung tidur. Qala, Nabi menjawab, na'am, idza tawadda'a ahadukum falyarkud. Boleh, asalkan sebelum dia tidur, dia berwudu terlebih dahulu. Ini jawaban dari Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh ketika seorang tidur dalam keadaan janabah, belum mandi besar, mungkin dikarenakan ngantuk atau waktu sholat masih panjang, atau dia belum kuat untuk kemudian mandi janabah, mandi besar lantaran terjadi di malam hari, atau alasan-alasan yang lain, ma'asyiral muslimin a'zani Allahu wa iyyakum, diperbolehkan dia tidur dalam keadaan masih junub dengan catatan, dengan syarat wudu terlebih dahulu. Dan wudu ini bukan mengangkat janabah, bukan berarti dia dikatakan suci setelah berwudu, tidak, tapi untuk meringankan hadas besar yang ada pada dirinya. Kalau dia tidak mampu untuk mandi atau belum mau untuk mandi, boleh dia tidur asalkan berwudu terlebih dahulu. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, menunjukkan kepada kita jawaz ta'khir ghuslil janabah. Diperbolehkan untuk menunda pelaksanaan salat pelaksanaan mandi janabah. Diperbolehkan menunda pelaksanaan mandi janabah. Tentunya hal ini bisa dilakukan apabila masih jauh dengan waktu sholat. Tapi kalau kondisi janabahnya berdekatan dengan waktu sholat, maka dia harus segera menghilangkan hadasnya dengan mandi janabah supaya bisa melaksanakan ibadah sholat pada waktunya. Ini yang pertama. Kalau secara kebolehan, boleh ditunda, tidak langsung mandi saat janabah, apapun alasan janabah tadi, khanibidina azani Allah wa iyyakum, boleh ditunda mandi janabahnya, asalkan masih jauh dari waktu sholat. Di dalam hadis ini pula terdapat faedah yang lain, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, disunahkan yustahabbul wudu qabla ar-ruqud 'ala janabatin, disunahkan untuk berwudu sebelum tidur dalam keadaan janabah, dalam keadaan junub. Ya, disunahkan wudu terlebih dahulu sebelum tidur kalau dia dalam keadaan junub. Faedah yang berikutnya, karahatu naumil junubi bila ghuslin wala wudu, makruh hukumnya tidur dalam keadaan junub tanpa berwudu dan tanpa mandi. Itu hukumnya makruh, walaupun tidak sampai pada tingkatan haram, namun menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disunahkan wudu dulu sebelum tidur, andai kata dia belum mau mandi janabah. Andai kata dia tetap tidak mau berwudu, kemudian langsung tidur, maka yang demikian dihukumi makruh oleh jumhur para ulama. Karena perintah di dalam hadis ini, itu sifatnya al-amru lil istihbab, anjuran dari Nabi alaihi salatu wassalam, bukan perintah yang sifatnya wajib. Nah, kemudian hadis yang kedua, an Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, dari Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pernah bercerita, ja'at Ummu Sulaim, suatu ketika datang salah seorang sahabiah yang bernama Ummu Sulaim, imra'atu Abi Talhah. Ummu Sulaim itu istrinya sahabat Abu Talhah radhiyallahu ta'ala an, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menemui Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi seorang sahabat wanita datang ingin bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, Ummu Sulaim berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah malu dari kebenaran. Ini menunjukkan apa yang akan ditanyakan oleh Ummu Sulaim kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sesuatu yang mungkin dianggap tabu oleh masyarakat, tapi perlu untuk diketahui hukumnya. Mungkin sesuatu yang sifatnya privasi atau hal-hal yang tabu kalau dibicarakan di halayak ramai di depan umum, ikhwani fillah jazakumullahu wa iyyakum, akan tetapi kebutuhan untuk mengetahui hukum dari masalah tadi sangat mendesak, harus ditanyakan. Maka Ummu Sulaim memberikan pendahuluan sebelum bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan ucapan beliau, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah malu dari kebenaran. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya talamat? Apakah seorang wanita wajib mandi janabah kalau dia mimpi basah? Ini yang bertanya seorang wanita kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Isi pertanyaannya, apakah wanita juga wajib mandi janabah seandainya dia mimpi basah? Memang pembahasan yang semacam ini pembahasan yang mungkin sedikit tabu untuk dibicarakan di depan umum, namun perlu untuk diketahui hukumnya. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Na'am. Iya. Wajib mandi janabah kalau dia mimpi basah. Idza hiya ra'atil ma. Kalau dia melihat ada air." Air di sini tentunya air kalau tanda dia mimpi basah. Sama seperti laki-laki. Anifidina azani allahu wa iyyakum. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin azani allahu wa iyyakum, menunjukkan kepada kita annal mar'ah 'alaiha ghuslun hina tahtalim. Wanita wajib untuk mandi janabah kalau mimpi basah. Dengan catatan, idza ra'atil ma, kalau dia melihat ada air yang keluar, layaknya laki-laki. Kalau hanya sekedar mimpi, tapi ketika dia terbangun tidak ada apa-apa, maka tidak wajib mandi. Ya. Kewajiban mandi janabah berlaku ketika, mohon maaf, keluar mani. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Adapun kalau mimpi yang dilihat oleh laki-laki maupun perempuan, kemudian ketika dia sadar tidak dijumpai adanya air, kering, kerontang, maka tidak wajib mandi. Walaupun dia sudah bermimpi. Syarat wajib mandi janabah bagi yang mimpi, mimpi dengan mimpi dalam tanda kutip, ikhwanibidina azani allahu wa iyyakum, kalau ada air yang dia lihat. Kalau dia bangun tidur setelah mimpi tersebut ternyata tidak ada air, maka tidak wajib mandi. Ini berdasarkan hadis yang lain diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, juga Imam Tirmidzi rahimahumullahu taala. Nabi mengatakan al-ma'u minal ma, atau dalam lafaz yang lain innamal ma'u minal ma. Air itu karena ada air. Maksudnya harus mandi kalau melihat air mani yang keluar. Kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Faedah yang kedua, annal mar'ah syaqa'iqur rijal. Wanita memiliki hukum yang sama seperti laki-laki. Hukum asalnya, syariat yang berlaku untuk laki-laki juga diberlakukan untuk kaum wanita. Illa mahtassa lahunna asyari'. Kecuali ketentuan-ketentuan syariat yang memberikan hukum khusus bagi kaum wanita. Ya, kalau ada keterangan khusus, hukum yang berlaku hanya untuk kaum wanita, maka diberlakukan untuk mereka. Selebihnya kembali kepada hukum asal. Laki-laki wajib sholat 5 waktu, perempuan pun juga sama. Mereka juga wajib melakukan sholat 5 waktu. Bahkan yang afdal, sholat di awal waktunya. Kalau laki-laki, mereka berkewajiban, ada kewajiban tambahan bagi yang mampu untuk mendatangi panggilan azan ke masjid pada sholat 5 waktu. Untuk wanita, sholat yang paling afdal adalah sholat di rumahnya. Sekalipun mereka sholat di rumah dan itu yang paling afdol bagi mereka, mereka tetap mendapatkan kewajiban, anjuran, hasungan untuk melaksanakan sholat di awal waktu. Jadi jangan mentang-mentang wanita sholatnya di rumah ketika sudah mendengar azan, azan subuh, azan zuhur, azan asar, azan maghrib, kemudian sengaja menunda-nunda pelaksanaan sholat. Ya. Oh, nanti dulu. Ini kebetulan sinetronnya masih asik. Ya. Nanti kalau sudah selesai tayangan sinetronnya, baru sholat maghrib. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Atau sholat duhur, atau sholat asar. Mayam bagi. Tidak selayaknya. Ya. Karena mereka sama. Hukum yang berlaku untuk laki-laki pada dasarnya juga berlaku untuk kaum wanita. Kecuali kalau ada kekhususan. Kecuali kalau ada kekhususan. Dalam bab sholat, laki-laki diperintahkan untuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Bagi yang mampu tanpa udzur syar'i. Untuk kaum wanita yang afdol sholat di rumah. Kalau mau sholat di masjid diperbolehkan. Asalkan aman dari fitnah. Boleh wanita datang ke masjid untuk sholat. Tafadhal, masykura. Tidak ada masalah. Tapi yang paling afdol, mereka sholat di rumah. Untuk shaf misalnya. Shaf laki-laki yang paling afdol, yang paling utama adalah shaf pertama. Yang terdekat dengan imam. Adapun shaf wanita, kebalikannya. Yang paling afdol adalah shaf yang paling belakang. Yang terjauh dari jamaah laki-laki. Ya. Kalau ada keterangan hukum khusus, maka diberlakukan untuk mereka. Ketika tidak ada keterangan hukum khusus, maka kaum wanita berlaku untuk mereka pula apa yang berlaku untuk kaum lelaki. Laki-laki diharuskan untuk menundukkan pandangan mata. Ya toh? Laki-laki diharuskan, diperintahkan untuk menundukkan pandangan mata. Wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan wahai Nabi kepada kaum mukminin, laki-laki tundukkan pandangan mata mereka. Hukum ini pun juga berlaku untuk wanita. Jangan disalahpahami, syariat ghaddul basar menundukkan pandangan hanya berlaku untuk laki-laki. Sehingga laki-laki kalau jalan semuanya nunduk ke bawah, wanita yang jelalatan. Mayambari. Ya, sama-sama saling menundukkan pandangan mata. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Laki-laki punya kewajiban birrul walidain. Wanita pun juga sama, punya kewajiban birrul walidain. Hanya saja ada hukum khusus untuk mereka. Kalau laki-laki kewajiban birrul walidain berlaku sampai dia meninggal dunia, tidak gugur dengan dia menikah. Laki-laki yang menikah tetap berkewajiban birrul walidain, khususnya birrul ummahat, bakti kepada ibu. Ibu itu lebih diprioritaskan daripada istri. Istri nomor dua, ibu nomor satu dalam bab bir. Kalau memang harus dipilih, maka ibu lebih dipilih daripada istri. Itu secara syariat. Untuk wanita, ketika mereka masih gadis, berlaku bagi mereka kewajiban birrul walidain, khususnya birrul ummahat, bakti kepada ibu. Tapi lain ceritanya ketika wanita telah menikah. Kalau wanita tadi telah menikah, maka yang lebih diwajibkan untuknya ta'atuz zauj, mentaati suami. Jadi untuk wanita yang sudah bersuami, yang sudah berkeluarga, mentaati suami lebih didahulukan daripada birrul walidain. Artinya, kalau disuruh memilih dalam situasi tertentu, kondisi tertentu yang tidak bisa dilakukan secara bersamaan, maka mentaati suami lebih didahulukan daripada birrul walidain, selama tidak mengandung unsur kemaksiatan. Lebih daripada itu, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, apa yang diwajibkan untuk kaum lelaki juga berlaku untuk kaum wanita. Ketika kaum lelaki diperintahkan untuk talabul ilm, belajar, mempelajari syariat, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, wanita pun juga sama. Bahkan wanita ketika sudah berkeluarga sama seperti keadaan suaminya. Suami seorang laki-laki yang statusnya menjadi suami atau bahkan menjadi seorang ayah, kewajiban untuk talabul ilm lebih ditekankan daripada seorang pemuda yang masih lajang dan bujangan. Karena kalau bujangan dia hanya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Pada dasarnya demikian. Tapi kalau dia sudah beristri, sudah berkeluarga, apalagi sudah beranak, maka dia menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas agama istri dan anak-anaknya. Lah kalau kepala rumah tangganya tidak paham, bagaimana dia akan mengarahkan anak dan istrinya? Kewajiban tersebut juga berlaku untuk sang istri, karena istri adalah madrasah pertama untuk anak-anak mereka. Sekolah pertama untuk anak-anak adalah pendidikan yang diberikan oleh sang ibu. Karena ibu lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah, lebih sering interaksi dengan anak-anaknya ketimbang ayah. Karena ayah berkewajiban untuk memberikan ma'isyah, sehingga keumumannya ayah bekerja keluar rumah. Ya, andai kata di dalam rumah kerjaannya lebih banyak dihabiskan waktunya untuk fokus menghasilkan uang sebagai bentuk tanggung jawabnya memberikan nafkah, memenuhi kebutuhan hidup anak dan istri-istrinya. Ya, sehingga waktu sang ayah dengan anaknya itu lebih sedikit daripada ibu menghabiskan waktu bersama dengan anak-anaknya. Sehingga pendidikan dari sang ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak mereka. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Hakada ikhanibidina azani allahu wa iyyakum. Kemudian di dalam hadis ini pula terdapat faedah yang lain. Ma'asyiral muslimin azani allahu wa iyyakum, annal haya la yambaghi an yamna'a min ta'allumil ilmi. Rasa malu tidak boleh menjadi penghalang untuk belajar ilmu. Ya, rasa malu tidak boleh menjadi penghalang untuk belajar ilmu. Ini seorang sahabiyah, seorang wanita dari kalangan sahabat Ansar, Ummu Sulaim, istri dari sahabat Abu Thalhah radhiyallahu taala anhuma, datang menemui Rasul bertanya tentang sesuatu yang sifatnya urusan kewanitaan, urusan pribadi, privasi, tapi yang tahu hukumnya adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia tidak bisa mengambil ilmu dari yang lain, maka diperbolehkan, bahkan dianjurkan, dan tidak boleh rasa malunya tadi, sungkannya tersebut menjadi alasan sehingga tidak mau bertanya tentang pertanyaan tersebut. Dalam perkara-perkara yang mungkin dianggap tabu, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, namun harus diketahui hukum syar'inya, tetap harus ditanyakan. Dan rasa malu yang ada pada diri kita tidak boleh sampai menghalangi kita dari mempelajari ilmu. Naam. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pernah memuji para sahabat wanita dari kalangan Ansar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ni'man nisa nisaul Ansar. Wanita terbaik itu wanita dari kalangan suku Ansar, meliputi Aus dan Khazraj. Ya, wanita terbaik adalah wanita dari Ansar. La yamna'uhunna al-haya minal ilmi. Mereka tidak sungkan untuk bertanya sebuah ilmu walaupun sebenarnya malu. Ya, kalau bicara malu atau tidak, mereka malu. Tapi rasa malunya tadi tidak menghalangi mereka untuk bertanya sebuah ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hakada ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ini dua hadis yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa diambil faedah dan manfaatnya. Kita memohon kemudahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar digolongkan termasuk hamba-hamba yang mendapatkan barakah dari setiap ilmu yang kita pelajari. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.